Pergantian tahun Masehi sudah di depan mata. Event itu selalu identik dengan hura-hura dan panggung hiburan. Detik-detik jelang pergantian tahun juga sangat dinanti, bahkan menjadi waktu yang paling mendebarkan bagi sebagian besar masyarakat. Begitu menunjukkan jam 00, maka serentak tumpah ruah segala ekspresi yang menggambarkan berbagai macam rasa dan perasaan. Kembang api dan petasan menghiasi angkasa seolah tanpa henti. Panggung-panggung hiburan langsung menghentakkan suara yang tak kalah menggelegar. Dan tentu saja yang tidak pernah ketinggalan adalah bunyi trompet yang saling bersahutan. Semua penggila perayaan malam tahun baru seolah melepaskan semua beban yang selama 360 hari menghimpit mereka. Itu sebabnya mereka lepaskan setinggi langit dan sejauh-jauhnya, agar di tahun yang akan datang mereka masuk dengan perasaan bebas tanpa beban. Hembusan nafas seolah lebih lapang, tak menyesakkan dada, bertiup jauh seiring hembusan nafas kala mereka meniupkan trompet atau menyanyikan lagu mengikuti irama di panggung-panggung hiburan di berbagai tempat, mulai dari kampung hingga ibu kota. Perayaan Tahun Baru Masehi jelas bukan budaya kita. Mari kita simak tausiah Buya Yahya tentang merayakan Tahun Baru Masehi bagi umat Islam. Tahun Baru Masehi bukan yang dipermasalahkan adalah zatnya bulan dan hari, akan tapi kebiasaan dan kebudayaan yang terjadi di tahun baru tersebut. Apa yang dilakukan oleh umat saat itu? Berhura-hura, berfoya-foya, dan yang banyak merayakan ini adalah orang di luar Islam sana karena bangga dengan tahun baru mereka. Kemaksiatan di dalamnya. Jadi yang kita hentikan adalah kebiasaan jelek. Sehingga anak Pak Haji dan Bu Haji itu yang niup trompet, setelah itu ada yang mabuk. Bagaimana kok alun-alun penuh itu? Sementara orang-orang Nasrani banyak di gereja saat itu. Mereka berdoa dan sebagainya. Apa yang dilakukan oleh anak-anak kaum muslimin saat itu? Berhura-hura, belum tadi setelah itu berantem. Ada yang mati, lihat. Mati, berantem, mabuk dan sebagainya. Jadi mengikuti budaya-budaya kafir itulah yang tidak diperkenankan. Kalau masalah hari, kita pakai hari. Tanggal kita pakai mereka, tanggal mereka. Biarpun semestinya kita sudah mulai berubah. Di dalam diri kita, rumah kita, biasakan dengan tahun Hijriah. Yang disitulah ada sangkut pautnya dengan banyak kewajiban. Wajib seorang tua mengetahui kelahiran anaknya secara hijriah, untuk mengetahui kapan anaknya usia tamyiz, kapan anaknya balig. Dan ibadah ada hubungannya dengan tahun hijriah, bukan tahun masehi. Enggak ada hubungan ibadah dengan tahun masehi, enggak. Semuanya adalah tahun hijriah. Dan kalaupun tahun masehi sudah dilakukan negara, kenapa kita harus merayakan tahun baru masehi itu dengan cara yang tidak dibenarkan itu? Jadi mengikuti budaya orang kafir. Ini disebutkan dalam Al-Qur'an, "Satattabi'unna sanana alladziina min qablikum shibran bi shibrin, dhira'an bi dhira'in." Hatta law dakhalu fi hujri dabbin la dakhaltumu. Disebutkan bahwasanya nanti ada kelompok dari kalian ini ada yang bakal ngikuti budayanya orang di luar Islam. Budaya, bukan urusan akidah saja. Kebiasaan, sibran bi sibrin, sejenggal demi sejenggal. Sedira, sedira itu setengah depa. Atau sedepa demi sedepa. Sampai kalau mereka tuh masuk ke lubang biawak ngikut. Begitulah keadaan umat Islam yang lemah pendirian, kerjanya ngikut-ikut saja. Dan memang umat Islam ini banyak yang lemah pendirian. Coba, kita itu hiboh dengan merayakan tahun baru Masehi. Tanyakan dengan masyarakat yang ada di Cina sana, di Amerika dan di Eropa, mereka juga ngerti ada tahun Hijriah. Kalau alasannya untuk bersenang-senang, mereka juga tidak pernah punya keinginan untuk merayakan tahun baru Hijriah. Berlibur senang mereka, akan tapi pun mereka tidak pernah punya kepikiran dan tidak pernah punya keinginan untuk merayakan tahun baru Hijriah. Tapi umat Islam di negeri kita ini habis mulai tahun baru Masehi, nanti tahun baru Cina, nanti tahun baru apalagi, nah habislah. Giliran tahun baru Hijriah, tidur. Muncul kemunafikan di sini. Hendaknya kita bangga dengan Islam. Itulah yang jadi masalah, jangan dianggap remeh. Yang berbangga dengan tahun baru Masehi lalu lupa dengan tahun baru Hijriah, munafik nanti. Kenapa tidak kita mengutamakan sesuatu yang sambung dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Permasalahannya adalah tidak sesepele yang disampaikan tadi. Kalau masalah pernah dipakai, kita pakai. Kalau tidak pakai, beda hitungannya nanti. Termasuk pengajian kita keliling, sementara pakai tahun baru, baru Masehi. Kenapa? Karena kalau pakai tahun Hijriah nggak ketemu harinya nanti. Kenapa orang di sana masih tahun Masehi? Tapi kita harus buat perubahan pada suatu ketika nanti. Tapi yang dipermasalahkan adalah ngikuti itu cara dan gayanya orang-orang kafir itu mengadakan perayaan, niup trompet. Trompet apa itu? Ada maknanya peniupan trompet itu. Belum lagi kumpul laki perempuan yang gak karu-karuan, Masya Allah. Dan memang banyak di antara anak-anak kita itu datang ke kota itu tidak ada tujuan, hanya karena tahun baru, melihat ramainya kok kota. Biarpun ternyata di situ setan juga menarik, sehingga ketemu laki-laki dengan perempuan, pacaran dan sebagainya, sampai bab zina. Tidaknya sekarang kita arahkan. Daripada anak kumpul di situ, kita rubah saja, ayo. Dan ini adalah tradisi para salafun saleh di dalam merubah masyarakat dengan budaya-budaya yang salah menjadi budaya islami itu. Mengislamkan budaya. Bagaimana mereka kita lupakan dengan tahun baru, Masehi? Dengan cara kita mengadakan acara apa itu? Alhamdulillah ini sudah banyak para ulama-ulama yang ingin mengadakan acara di alun-alun, tapi untuk mengcounter agar anak-anak tidak mampu, agar ada anak tidak niat trompet, agar anak-anak membaca solawat, dan alhamdulillah. Makanya kita tanggal 31 Desember kita tidak merayakan tahun baru Masehi. Akan tapi kita arahkan, kita buat perkumpulan di situ tidak sebut tahun baru Masehi. Akan tapi kita akan merayakan Maulid Nabi, baca solawat serta itu. Selesai. Di sudut lain, saat hirup pikuk perayaan tahun baru, sekelompok hamba Allah khusyuk bertafakur dalam zikir panjang. Mereka yang berpesta di malam tahun baru Masehi sama sekali tak ingat saat pergantian tahun menjadi waktu yang sangat berharga dan sayang untuk dilewatkan. Saat dimana jiwa-jiwa perindu surga melakukan muhasabah pada perjalanan hidup di tahun yang lalu. Doa-doa terus dipanjatkan agar diberikan keselamatan dan keberkahan mengarungi tahun-tahun selanjutnya. Saat jarum jam di titik 00, tumpah ruah seluruh perasaan takut bercampur harap dalam sujud panjang dan tangis penuh kerinduan kepada Sang Khalik. Khawatir terhadap dosa dan khilaf yang telah diperbuat, lalu berharap ampunan dan petunjuk dari Sang Maha Pencipta. Sebenarnya di sudut manakah kita berada? Apakah hembusan nafas kita habis untuk meniup trompet dan berdendang di panggung penuh maksiat? Atau hembusan nafas kita berada dalam zikir khusyuk di sudut malam dan sujud panjang di hari Ba'at?